الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلاة بهؤلاء الكلمات. بحسن رسول صلى الله عليه وسلم bertawud minta perlindungan di setiap dubur salat dengan beberapa kalimat ini. Setelah kita sampaikan dari malam bahwasanya kalimat dubur salat itu bisa bermakna qoblas salam dan bisa bermakna ba'das salam. Bisa maksudnya adalah sebelum salam dibacanya atau setelah salam. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dinukil oleh Ibnu Taimin menyatakan bila doa maka dibaca sebelum salam. Kalau itu zikir, adhikar, maka dibaca setelah salam. Hadis ini terkait dengan doa. Terkait dengan doa. Sehingga dibacanya sebelum salam. Sehingga makna hadis ini ya ta'awadu dubur salawat, yakni maksudnya qabla salam, dibaca sebelum salam, setelah tasyahud membaca salawat ya minta perlindungan kepada empat perkara, kemudian baca ini juga diantaranya Allahumma inni a'udzubika min al-jubni wal-bukhli wa'udhu bika min an uradda ila arada al-umuri wa'udhu bika min fitnatil dunya wa'udhu bika min fitnatil qabr rawahu Bukhari. Lima perkara. Yang pertama minta perlindungan dari al-jubni, yakni sifat pengecut, penakut. Yang kedua dari bukhul, sifat bakhil, kikir, pelit, bakhil. Yang ketiga minta perlindungan wa a'udzubika min an uradda ila ardil umur. Minta perlindungan dari dikembalikan kepada umur yang terendah. Nanti kita baca syarahnya. Yang keempat, minta perlindungan dari fitnah dunia. Ma'udzubika min fitnah di dunia. Yang kelima, minta perlindungan dari fitnah kubur. Ma'udzubika min fitnah til kubur. Rawahu Bukhari. Ini diantara doa yang dibaca sebelum salam. Sebetulnya bin Rasulullah menyatakan, kata beliau, al-jubnu ini as-suh bilmal, kikir dengan harta. Jadi an yamna al-insan ma yajibu alaihi badluhu min mali. Seorang tidak mau mengeluarkan yang wajib dia keluarkan dari harta. Tidak mau bayar zakat. Tidak mau penuh dan memberi nafkah kepada keluarga. Dalam keadaan dia mampu tapi dikurang-kurang misalnya. tidak mau mengeluarkan untuk menjamu tamu. Ini bakhil, yani an yamna al-insan ma yajibu alaihi badluhu min mali. Seorang enggan, yani tidak mau mengeluarkan apa yang wajib dia keluarkan dari bagian hartanya. Apakah terkait dengan hak Allah, zakat, atau terkait dengan hak orang dekatnya, nafkah, keluarga, atau tamunya. Yang kedua, al-jubn. Jubn itu adalah an-yasih al-insan binafsi. Seorang bakhil, yakni enggan untuk mengorbankan dirinya, jiwanya. Ya, layak dan bijihadin yukhsha'an yuktala. Ya, tidak mau berkorban, enggak mau jihad karena takut terbunuh. Wala yatakallam bikalam, tidak mau berkata, mengucapkan, menyampaikan hak karena takut dipenjara, kan? Takut ya diejek, takut disakiti. Gak ada pengorbanan. Sehingga dari situ muncul sifat pengecut, penakut. Yang ketiga, wa'udzu bika min an uradda ila aradil umur. Minta perlindungan jangan sampai dikembalikan pada umur yang terendah, yang terjelek. Ini kata Syaikhul Islam rahimahullah ada dua. Imma yang pertama, tertimpa satu kejadian sehingga menyebabkan hilang akalnya. Ya, mungkin jatuh dari ketinggian. Ya, mungkin nasrullah misalnya tertabrak misalnya, atau yang lainnya sehingga menyebabkan hilang akalnya. Iya. Kelantur, tidak bisa lagi akalnya berfungsi baik. Ini yang pertama. Walaupun dia masih muda, belum tua, tapi sudah berubah akalnya karena satu kejadian tertentu. Atau yang kedua, an yakuna dzalika an kibar, karena sudah usia sepuh, pikun, tua rendah. Satu nasihat dari beliau rahimahullah ta'ala, kata beliau, lian dari insan kullama kabura idza stawa wa balagha 40 sanatan bada'a ya'khudhu fi an-naqs. Karena seorang manusia, kata beliau, jika telah besar, menginjak usia tua, ketika mencapai usia 40 tahun, itu mulai berkurang. Tetapi tentunya walakin annas yakhtalifun, beda-beda memang. Tapi secara umum 40 tahun itu masa puncak. Setelah 40 tahun mulai ada pengurangan. Ahadun yankusu katsira, ada yang sebagian langsung banyak berubah. Yang tadinya sehat sudah bugar, mulai sakit-sakitan. Yang tadinya kuat hafalannya mulai mukhtalif. Wahadun yang kusu qaliran-qaliran, ada sebagian yang seorang, ada yang sedikit-sedikit berkurang, ya turun fisiknya, staminanya, ya kekuatan akalnya. Lakinnahu, kata beliau, la buddha an yankusa, sudah sunnatullah, mesti dia akan berkurang. Idza balagha 40 faqad istawa wa kamula, kalau sudah 40 tahun telah sempurna, itu masa puncak. Idza istawa wa kamula akhadha fi naqs, kalau sudah sempurna masa puncaknya maka mulai berkurang, turun. Trafiknya mulai turun. Dikembalikannya dia kepada ardil umur itu, kata Syaikh bin Rahimahullah, ada yang yuraddu ila ardil umur fi quwahul hissiyah wa quwahul aqliyah, ada yang langsung double, berkurang kekuatan hissiyah, fisiknya dan akalnya langsung berubah, turun. Fayad'u badaduhu wa yahtaj ila man yahmiluhu wa yadhi'uhu wa yuwajjihuhu. Ya, ketika sudah tua renta, ya, pikun, maafan, lemah, lemah di sini, lemah sama badan. Sudah mulai lemah badannya, sehingga sudah tidak bisa bergerak, tidak bisa jalan. Butuh ada orang menggotong dia, membopong dia, menggendong dia, mengudukan dia, bahkan harus mengarahkan arah kiblat ke musholat. Tidak mampu. Sudah lemah badannya, akalnya juga berkurang. Ada yang mungkin badannya tapi akalnya tidak. Au aqliyan, atau ada yang akalnya. Bihaitsu yahdi wa la yadri ma yaqul, kelihatan masih segar bugar tapi sudah pikun ngelantur ngomongnya, enggak tahu apa yang dia ucapkan. Kata beliau, faraddu ila ardhil umur yashmulu hadha wa hadha. Iya, dikembalikan kepada ardhil umur, umur yang terendah, itu mencakup ini dan ini, mencakup terkait dengan kekuatan fisik dan kekuatan akal. Sehingga di antara doa yang perlu dibaca adalah minta perlindungan, jangan sampai diberikan demikian, sampai kepada umur yang demikian. Iya, sudah sampai usia lemah tidak bisa apa-apa sehingga merepotkan yang lain, atau akalnya sudah kembali kepada anak kecil yang tidak bisa mencerna ya apa yang diucapkan. Kata beliau, saya lihat tadi terkait dengan apakah karena kejadian tertentu atau karena sudah tua. Suma innal insan, kata beliau, idza wasala ila hadhil hal, kalau sudah sampai keadaan demikian, sudah lemah, tidak bisa jalan, tidak bisa gerak, tidak bisa. Nasrullah, nasrullah yu'idana wa iyyakum minha, kata beliau. Kita minta kepada Allah agar Allah melindungi kita dan kalian dari ya sampai ke usia demikian atau keadaan demikian. Kalau sudah sampai dalam keadaan demikian, fa inna ahlahu yamalluna. Keluarganya, anak-anaknya akan bosan. Ahluhu alladzina hum asfaqun nas bihi yat'abun minhu wa maluna. Keluarganya, anak-anaknya, mungkin cucunya yang orang yang paling sayang kepada dia, lama-lama capek, lama-lama bosan. Iya, ngopeninya. Iya, karena sudah lemah, sudah BAB di situ, BAK di situ, sudah merepotkan banyak orang. Kata beliau, warubbama ya tulkunahu fi makanin katakan babil hukumah masalah. Bahkan bisa jadi akhirnya mereka biarkan dititipkan ke tempat pengasuhan orang tua, panti jompo atau semisalnya. Tentunya kata beliau, hadza la yasqana al-insan la yardha wa la yardha li nafsihi an yasila ila hadha. Iya, tentu Islam tidak ridha untuk dirinya sampai ke dalam keadaan demikian. Sehingga di antara doa yang dibaca adalah wa'udzubika an uradda ila aradzati umur, minta perlindungan jangan sampai dikembalikan ke dalam keadaan demikian. Yang keempat, wa'udzubika min fitnati dunya, berlindung kepadamu dari fitnah dunia. Kata beliau rahimahullahu taala, ma a'zama fitnat ad-dunya wa ma akthar al-maftunina fi ad-dunya wa la siyama fi asrina. Alangkah besarnya fitnah dunia, alangkah banyaknya orang-orang yang terfitnah dengan dunia, apalagi kata beliau di zaman kita sekarang ini. Qala rahimahullahu taala, wa asruna hadha huwa asr fitnah. Karena zaman kita ini adalah zaman fitnah. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi mal faqra akhsha alaikum wa innama akhsha an tuftah alaikum ad-dunya. Fatanafasuha kama tanafasuha min qablikum fatuhlikakum kama ahlakatkum. Demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, tapi yang aku khawatirkan hanyalah dibukakan dunia untuk kalian sehingga dia berlomba-lomba untuk meraih dunia sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba untuk meraih dunia, sehingga dunia membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka. Hadis ini sering kita baca. Hadis ini sering kita baca. Namun ini yang boleh sebutkan, kata beliau, wa hadza huwal waqi'u bil waqtil hadir. Inilah kenyataan di waktu sekarang. Jadi hadis ini bukan terkait dengan masa akan datang. Bahkan kata beliau, zaman sekarang sudah. Ini kenyataan sekarang. Futihat adalah dunia. Min kulli janibin wa min kulli syai'in wa min kulli wajihin. Dunia sekarang dibukakan kepada kita. Ya subhanallah. Sekarang orang dulu nyari duit perlu bawa cangkul. Ya, perlu ras keringat. Ya, sekarang di rumah jualan bisa dapat duit. 2.000. Mudah. Nah, dibukakan. Min kulli janibin. Dari segala sisinya. Wa min kulli syai'. Ya, min kulli wajihin. Dibukakan. Subhanallah. Kata beliau, manazil kakusurin muruk. Sekarang ini rumah-rumah seperti istana-istana raja. Yang dulu di kampung-kampung rumah-rumah biasa sekarang udah, masya Allah. Iya. Marakib, kamarakibil muluk, mobil-mobil juga. Yang dulu mungkin punyanya, yang punya mobil-mobil itu orang-orang kaya, orang para raja, sekarang sudah, iya, orang biasa punya. Kematangan, imam syarif. Intinya futihat. Intinya itu bukti telah dibukakan dunia kepada kita. Wasaran nasulaan laisalahum illal butun wal furuj. Futih dunia. Sehingga banyak orang sekarang ini tidak ada urusan mereka kecuali masalah butun wal furuj. Terfitnah dengan dunia. Nah, yang terakhir. Kata beliau, wa a'udzubika min fitnatil qabr. Tapi saya kira saya baca semua. Kata Syaikh bin rahimahullahu taala, fa fitnatud dunya 'azimah. Intinya, kenapa kita harus minta perlindungan kepada Allah dari fitnah dunia? Karena fitnah dunia itu 'azimatun, besar-besar. Iya. Sekian banyak yang merusak akidah, merusak manhaj orang-orang yang menyimpang adalah karena dunia. Sehingga yajibu 'alal insan an yatanabbaha laha, di syarah kitab tauhid, di syarah kitab tauhid al mufid satu periode juga boleh sebutkan. Saya ingat sekali ketika menerangkan tentang masalah sebab inhiraf, adanya sebab yang menyebabkan seorang tersesat itu subhat dengan syahwat. Betul, subhat itu akhtar. As-subhat ya khattafah, mudah menyambar-nyambar. Tapi yang beliau ingatkan, kata beliau, kadang itu terkena syahwat dulu baru menjadi subhat. Iya, awalnya terkena syahwat, kemudian dia kemudian nyari-nyari atau berpegang dengan subhat. Awal terfitnah dulu dengan dunia, dengan syahwat dulu, dengan perempuan yang lainnya, baru kemudian cari-cari subhat yang dianggap bisa memperkuat syahwatnya. Ini sehingga fitnah dunia azimah. Yajibu 'alal insani yatanabbaha laha, wajib atas orang untuk berpegang atau berapa namanya, untuk berlindung, untuk sadar tentang fitnah ini. Walihada qala Allahu 'azza wa jalla, inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya, yang sampai kalian terlalaikan, tertipu oleh kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Yang terakhir, wa'udzu bika min fitnatil qabr. Kita tahu fitnatul qabr yaitu pertanyaan mungkar dan nakir. Ada dua, ada fitnah qabr, ada adab al-qabr. Itu beda. Kalau fitnah kubur itu mukminnya, kafirnya, munafiknya terkena fitnah kubur, kecuali beberapa kelompok orang yang diselamatkan dari, diamankan dari fitnah kubur. Beberapa kelompok yang disebutkan Syekh Utsaimin dalam Syarah Kitab Wasithiyah. Iya. Kemudian ketika sebagian mereka tidak berhasil, tidak lolos dalam fitnah kubur, tidak berhasil menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, baru mereka mendapatkan adab kubur. Itu beda. Kalau fitnah kubur itu maksudnya pertanyaan mungkar dan nakir, kalau adab kubur ya itu setelah itu, setelah tidak berhasil dalam ujian ditanya oleh mungkar dan nakir, maka dapatkan adab kubur. Dan dua-duanya diperintah oleh Allah Rasul untuk berhitung. Dan di sini ya kita dianjurkan untuk membaca wa'udzu bika min fitnatil qabr. Ya, di hadis yang lain kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ista'idzu min adzabil qabri fa inna adzabal qabri haqqun. Dalam satu riwayat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian minta perlindungan dari azab kubur, karena azab kubur itu hak adanya. Maka kata Rasulullah, wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam.